Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dhikri hali ashrafil bariyah, karya al-imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kisah tentang dihancurkannya Masjid Dhirar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita melanjutkan ke bait yang ke-88, yakni kisah tentang diutusnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin manusia untuk melaksanakan haji di tahun ke-9 Hijriah. Maka ada satu kisah yang penting untuk juga perlu kita ketahui yang berkaitan dengan salah satu dari tokoh munafik, yaitu kisah tentang kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, salah seorang pentolan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya tidak asing bagi kita karena pada peristiwa-peristiwa sebelumnya orang ini selalu terdepan dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebuah pasal disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang kelima, halaman 83. Beliau sebutkan, Dhikru mauti Abdillah Ibn Ubay qabbahahullah. Kisah tentang kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Semoga Allah memburukkan wajahnya. Qala Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, dari al-imam ibn Ishaq, beliau ma'ruf adalah ulama yang paling menonjol di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ibn Ishaq, haddathani Zuhri an Urwah an Usamata ibn Zaid. Qala, dari Usama bin Zaid, beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdullah ibn Ubay ya'uduhu fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia sakit yang menyebabkan dia mati dengan sakitnya itu. Falamma urifa fihi al-maut, ketika sudah diketahui tanda-tanda dekatnya ajal Abdullah bin Ubay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, ama wallah in kuntu la anhaka an hubbi yahud, sungguh demi Allah, bukankah dahulu aku pernah melarang engkau untuk mencintai orang-orang Yahudi itu? Qala qad abghadhahum As'ad ibn Zurarah famuhu. As'ad ibn Zurarah telah membuktikannya kepada kalian. Lisan As'ad bin Zurarah telah membuat marah orang-orang Yahudi. Tayib. Wa qala Al-Waqidi, disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi, maridha Abdullah ibn Ubay fi layalin baqaina min Syawal. Abdullah bin Ubay jatuh sakit di akhir bulan Syawal, beberapa malam sebelum habisnya bulan Syawal, tahun ke-9 Hijriah. Wa mata fi Dzulqa'dah, dan akhirnya dia mati di bulan Dzulqa'dah. Qala wa kana maraduhu 20 lailatan. dia sakit selama kurang lebih 20 hari sebelum matinya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fiha. Dan ketika Abdullah bin Ubay sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap mau untuk menjenguk Abdullah bin Ubay. Falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajudu bi nafasihi. Saat hari terakhir menjelang kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk. Jadi kalau dari riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 20 hari sakitnya Abdullah bin Ubay, beliau sering menjenguknya. Jadi tidak hanya satu kali atau dua kali, beliau sering menjenguknya. Lihat ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sulit untuk diamalkan oleh orang sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, bahkan semenjak awal kali tiba di Madinah, bagaimana tanggapan Abdullah bin Ubay. Siapa dia? Apa tujuan dia masuk ke dalam Islam? Dan bagaimana permusuhannya di setiap tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat dia sakit setelah 9 tahun berusaha untuk membunuh Nabi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjenguknya. Dan tidak hanya satu dua kali, beliau sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abdullah bin Ubay. Ini baru permulaan kisah ini, sudah menunjukkan bagaimana bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sertakan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad diutus membawa akhlak-akhlak yang mulia. Maka secara mutlak akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling mulia, dan beliau adalah orang yang paling jauh dari akhlak-akhlak yang rendah. Banyak contoh teladan yang lengkap ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, terlebih lagi ahli sunnah yang mengaku mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih pantas untuk menjadikan beliau sebagai figur contoh dalam hal apapun. Karena dalam aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh nyata bagaimana akhlak yang baik itu. Nah, ketika kita ingin menimbang akhlak yang baik, bagaimana kita berakhlak yang baik, timbanglah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah apapun yang kita perlukan. Baik, kita lanjutkan. Di hari terakhir sebelum Abdullah bin Ubay mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali menjenguknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wa huwa yajudu bi nafasihi. Dalam kondisi Abdullah bin Ubay sudah tersengal-sengal nafasnya. Baik. Faqala qad nahaituka an hubbi yahud. Hai Abdullah, bukankah dahulu aku telah melarangmu untuk mencintai orang-orang Yahudi itu? Faqala qad abghadahum As'ad ibn Zurarah fama nafa'ahu. As'ad ibn Zurarah telah membuat orang-orang Yahudi itu marah, dan itu tidak akan memberikan manfaat apapun dari orang Yahudi kepada engkau wahai Abdullah. Kecintaanmu, berusahanya engkau untuk membela orang-orang Yahudi, untuk memuji orang-orang Yahudi, mencari muka dari mereka, tidak akan pernah bisa dapat. Engkau menginginkan itu dari mereka seperti bertepuk sebelah tangan, mereka tidak akan pernah memberikannya untuk kamu. Dan itu nyata. Sampai hari kematiannya pun dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari orang-orang Yahudi itu. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, laisa hadza bihini atab. Wahai utusan Allah, hari ini bukan lagi waktunya engkau untuk menyalahkan aku. Huwal maut. Ini sudah waktunya kematianku datang. Fa in mittu fahdhur ghusli. Aku minta jika seandainya aku mati nanti, ini munafik Abdullah ini. Aku minta seandainya aku mati nanti, hadirlah dalam proses pemandian jenazahku. kurang ajar bagaimana? Selama ini dia memusuhi Rasulullah SAW, tapi ketika mati ingin dimandikan oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya dia sendiri tahu, dia sendiri yakin siapa Rasulullah SAW itu dengan akhlak mulia beliau. Hanya saja kita lihat profilnya Abdullah bin Ubay. Dia bukan orang sembarangan di Madinah waktu itu. Dia adalah tokoh. Nah, ketika Nabi SAW datang ke sana, yang muncul dari hatinya adalah ini, fanatisme, apa namanya, kedudukan. Dia tidak ingin kehilangan pengikut, karena banyak dari kaumnya, banyak dari teman-temannya yang menjadi bagian dari kaum muslimin. Kalau dia ikut, dia tidak akan lagi menjadi tokoh. Maka dia berusaha untuk menjadi tokoh yang didengar ucapannya. Dan itu sudah kita lewati. Berhasil dia memprovokasi pada banyak peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, memulangkan banyak orang. Tapi ketika dia mau mati, minta kepada Nabi SAW untuk mau memandikan jenazahnya. Lebih dari itu dia mengatakan, wa a'tini qamisaka alladhi yali jildaka fakaffinni fihi wa shalli alayya wastaghfirli. Dan berikan untuk jenazahku gamis yang engkau pakai, yang menempel dengan tubuhmu. Fakaffinni fihi. Jadikan gamis itu sebagai kafan untukku. Wa shalli alayya. Salatkanlah jenazahku wahai utusan Allah. Wastaghfirli. Dan mintakan ampun untukku. Itu sudah sebentar lagi mau mati. Baru dia yakin tentang siapa Rasulullah SAW dan manfaat apa yang akan didapatkan oleh seorang yang mengikuti beliau. Bermanfaat tidak? Lihat jawabannya. Kisah kelanjutannya. Fafa'ala bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua permintaannya itu dituruti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang baik apa beliau sallallahu alaihi wasallam? Sering dijenguk, sering dinasihati, mau mati diberikan nasihat lagi. Sebelum mati ada permintaannya dituruti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak para sahabat yang protes. Dan riwayat yang paling terkenal ada protesnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ini menurut Umar. Qala, disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Ishaq. Wa qala Ishaq Ibnu Ruhuyah. Qala qultu li Abi Usamah. Aku mengatakan kepada Abu Usamah, uhadditsukum Ubaidallah an Nafi' an Ibnu Umar. Aku memberitakan sebuah hadis kepada kalian dari Abu Ubaidullah, dari Nafi' Maula Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, lamma tuwfiya Abdullah Ibnu Ubay Ibn Salul, jaa ibnuhu Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, anaknya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abdullah bin Ubay seorang sahabat. Bagus. Sahabat yang mulia, yakni Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Jangan salah. Munafiknya adalah Abdullah bin Ubay. Anaknya, putranya seorang sahabat, Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Nah, putra Abdullah bin Ubay, yakni Abdullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu an yu'tiyahu qamisahu liyakfinahu fihi. Dan meminta apa yang pernah diminta oleh ayahnya sebelum mati tadi. Yakni agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau memberikan gamis beliau sebagai kafan untuk Abdullah bin Ubay. Fa'a'tahu. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gamis itu. Gamis dalam, bukan gamis luaran. Gamis dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilepas, diberikan sebagai kafannya Abdullah bin Ubay. Tsumma sa'alahu an yusalli 'alaihi. Lalu Abdullah juga meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan sebagaimana diminta ayahnya sebelum mati. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau pergi untuk mensolati jenazah Abdullah bin Ubay. Taib. Ini kita lepas dari hukum asalnya. Tapi kita lihat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian berdiri dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi thawbihi fa qala ya Rasulullah. Umar radhiyallahu taala anhu mengambil, menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking mungkin gregetnya Umar bin Khattab. Baik. Diambil bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik oleh Umar. Fa qala ya Rasulullah, tusalli alaihi wa qad nahaka Allahu anhu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mensolati dia padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang engkau. Baik. Bukankah Allah telah melarang engkau untuk mensolati dia? Kenapa engkau mensolati dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkaranya kepada Umar, sesuatu yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rabbi khayyarani." Ya Umar, sesungguhnya Rabbku memberikan dua pilihan untukku. Bukan larangan mutlak. Allah memberikan dua pilihan untukku. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-80. Kata Allah Azza wa Jalla, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Hai Muhammad, boleh kamu mintakan ampun untuk dia. Boleh juga kamu tidak mintakan ampun untuk dia. Tapi in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Jika seandainya pun engkau memintakan ampun 70 kali untuk mereka munafikin itu, falayaghfirallahu lahum, maka Allah tidak pernah akan mengampuni mereka. Artinya tidak bermanfaat istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa sa'azidu 'ala sab'in. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangankan 70, saya akan mintakan lebih dari 70 ampunan untuk Abdullah bin Ubay. Baik. Faqala innahu munafiqun. Umar menimpali lagi, ya Rasulullah, dia itu seorang munafik. Atusalli alaih. Apakah benar-benar engkau akan mensolatkan dia? Fa anzalallahu azza wa jal. Setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala mentakrir, menyetujui protesnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi hanya patuh kepada hukum Allah. Ketika Allah menurunkan At-Taubah ayat 70 dengan dua pilihan, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk memilih pilihan pertama atau pilihan yang kedua. Taib. Tapi beliau telah mensolati Abdullah bin Ubay. Turunlah ayat, yaitu At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Janganlah engkau hai Muhammad mensolati atas satu dari mereka itu selama-lamanya. "Wala taqum ala qabrih." Dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Maksudnya jangan proses jenazahnya, biarkan saja. "Innahum kafaru billahi wa rasulihi." Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala wa fi riwayatin lil Bukhari wa ghairihi. Ada tambahan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan pada hadis yang ke-4671. Qala Umar, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, tusalli alaihi wa qad qala fi yaumi kadza wa kadza kadza wa kadza wa qala fi yaumi kadza wa kadza kadza wa kadza." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau akan mensolati dia padahal dia pada hari ini dan ini? Disebutkan sejarahnya oleh Umar, diingatkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Umar, pada peristiwa ini dan ini dia mengatakan seperti ini dan seperti ini, pada peristiwa ini dia mengatakan ini dan ini. Semua diingat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berhusnudzon, jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melupakan itu. Tapi Umar masih mengingatnya dan mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah melakukan ini ya Rasul. Dia pernah mengucapkan ini ya Rasul. Dia pernah begini ya Rasul. Dia pernah begitu ya Rasul. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ni ya Umar." Biarkan aku wahai Umar. "Fa inni baina khairatain." Karena aku ada di antara dua pilihan yang diberikan oleh Rabbku. "Walau a'lamu anni in zittu ala as-sab'in ghufirallahu lazittu." Seandainya aku tahu, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala dengan aku memintakan ampun lebih dari 70 kali, Allah akan mengampuni Abdullah bin Ubay, ini saya aku akan lakukan. Nabi masih berharap Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang sangat jahat ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faqala Umar fa'ajibtu ba'du min jur'ati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian aku pun merasa heran, kenapa kok sampai waktu itu saya berani melakukan hal demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saking cemburunya Umar, saking tidak terimanya Umar bin Khattab. Tapi akhirnya beliau menyesali perbuatannya. Dan itu bukan kali pertama Umar menyesali perbuatannya. Ghirahnya, kecemburuannya yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin yang mendorong Umar untuk bersikap tegas kepada orang-orang munafikin dan kufar tersebut. Tayib. Qala wa qala Sufyan ibn Uyainah afan wa fi sahihil Bukhari wa indahu innahu innama albasahu qamisahu mukafa'atan alaih. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari yang disebutkan pada beberapa hadis dalam sahih beliau, yang pertama nomor hadis 1350, yang kedua hadis nomor 3008, yang ketiga hadis nomor 5795. Disebutkan di sana dengan sanad yang serupa di atas tadi dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, tentang sebab kenapa Rasulullah SAW mau memberikan gamis beliau sebagai kafan untuk Abdullah bin Ubay. Ternyata disebutkan di dalam riwayat itu, wa indahu innahu innama albasahu, dan sebabnya bahwa Nabi SAW memberikan qamisahu, gamis beliau SAW, untuk kafan bagi Abdullah bin Ubay, mukafa'atan, sebagai mukafa'ah, yaitu apa namanya, balas budi. Balas budi terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Lamma kana kasa al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qamisan hina qadimal Madinah. Ketika Al-Abbas ibn Abdul Muttalib hijrah dari Makkah ke Madinah, Al-Abbas tiba di Madinah dalam kondisi pakaiannya lusuh. Tidak pantas untuk Al-Abbas mengenakan itu. Nah, sedangkan ketika itu orang-orang yang apa namanya menerima kedatangan Al-Abbas, termasuk yang ada saat Al-Abbas datang ke Madinah, di antaranya Abdullah bin Ubay. Dan pakaian yang paling bagus, pakaian yang berlebih adalah pakaiannya Abdullah bin Ubay. Maka dia melepaskannya, memberikannya kepada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu agar lebih layak pakaian yang dipakai oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, itu diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan, beliau mau memberikan gamisnya saat Abdullah bin Ubay wafat. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang matinya Abdullah bin Ubay bin Salul di pertengahan bulan Dzulqa'dah tahun ke-9 Hijriyah. Taib. Kita lanjutkan bait yang berikutnya, yang ke-88. Kata Imam Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimahullah, wa hajja bin nasi Abu Bakrin wa Tham tala bara'atan Aliyun wa Hatam an la yahujja musyrikun ba'du wala yatufa 'arin dha bi amrin fa'ala. Qala wa hajja bin nasi Abu Bakrin, dan berhajilah Abu Bakar memimpin manusia. Wa tham, kemudian tala bara'atan Ali, datanglah Ali bin Abi Thalib menyusul Abu Bakar dan membacakan surat At-Taubah yang baru saja turun. Wa hatam, kemudian ada peristiwa dijadikan sebuah perkara yang tetap, hukum yang tetap, alla yahujja musyrikun, setelah hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seorang musyrik pun untuk melaksanakan haji setelah tahun itu. Wala yatufu 'arin dza bi amrin fa'al, dan tidak boleh lagi ada seorang pun yang berhaji dalam kondisi uryanan, telanjang, tidak memakai pakaian apapun. Baik. Dza bi amrin fa'ala. itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Ali ibn Abi Thalib karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada dua bait ini ada tiga kisah yang berkaitan di dalam satu peristiwa perjalanan yang sama, yaitu diutusnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk memimpin manusia melaksanakan haji di tahun ke-9 Hijriah. Yang kedua, diutusnya Ali ibn Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar menyampaikan turunnya surat At-Taubah tentang kondisi orang-orang munafik. Dan yang ketiga, penetapan hukum setelah tahun ke-9 Hijriah, dan nanti perinciannya akan kita bahas, tidak boleh lagi berhaji ke Baitullah Al-Haram seorang musyrik pun, dan tidak boleh lagi ada seorang yang berhaji dengan kondisi tidak berpakaian. Taib. Itu tiga perkara insyaallah yang akan kita bahas berikutnya. Taib. Yang pertama, dzikru ba'thi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq amiran 'alal hajj. Kisah tentang diutusnya Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan untuk melaksanakan haji di tahun ke-9 Hijriah. Qala Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, "Tsumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyata syahri Ramadan wa Syawal wa Dzulqa'dah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Madinah di sisa akhir Ramadan, berlanjut bulan Syawal, kemudian di bulan Dzulqa'dah tahun ke-9 Hijriah. Thumma ba'atha Abu Bakrin amiran 'alal hajji min sanati 90 liyuqima lil muslimina hajjahum. Kemudian beliau mengutus Abu Bakar radhiyallahu taala anhu amiran 'alal hajji min sanati 90 sebagai pemimpin haji tahun ke-9 Hijriah. Liyuqima lil muslimina hajjahum, untuk menyertai kaum muslimin menunaikan haji mereka. Taib. Yang berniat haji di tahun ke-9 itu. Qala wa ahlu syirki ala manazilihim. Tatkala Abu Bakar keluar dari Madinah bersama kaum muslimin yang berniat haji tahun itu, taib, meskipun selesai Fathu Makkah, tapi kaum musyrikin selain daripada Quraisy dan yang di sekitarnya, mereka masih memiliki kebiasaan, taib, artinya tradisinya masih berlanjut. Selain Quraisy, bangsa Arab kan luas, Jazirah Arab itu. Mereka tetap datang ke Makkah untuk melaksanakan haji, masih dengan prosesi adat mereka. Taib. Itu masih berlaku. Abu Bakar datang ke sana, mereka juga datang di musim haji itu. Taib. Lam yusaddu ba'du 'anil bait, dan mereka belum dicegah untuk tidak boleh melaksanakan haji lagi. Taib. Wa minhum man lahu 'ahdun mu'aqqatun ila amad. Di antara mereka bangsa Arab yang datang menunaikan haji ini, ada yang memang datang karena perjanjian yang telah dibuat yang tidak tentu batas waktunya. Falamma kharaja Abu Bakr radhiyallahu taala anhu biman ma'ahu minal muslimin wa fassala 'anil bait, anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayat min awwali surati Taubah. Ketika Abu Bakar keluar, sudah keluar dari Madinah dalam rangka menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin, dan beliau juga sudah sampai di Baitullah Al-Haram. Nah, saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang ada di awal surat At-Taubah. Taib, panjang ayatnya. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan dari awal surat At-Taubah atau yang dikenal dengan surat suratu Al-Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri, rasulnya berlepas diri dengan apa-apa perjanjian yang pernah mereka buat dengan kaum musyrikin. Seterusnya, ada beberapa ayat itu. Qala thumma ba'atha Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu ba'da Abi Bakrin radhiyallahu as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu liyakuna ma'ahu. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menemani Abu Bakar. Wa yatawalla Aliun bi nafsihi iblaghal bara'ah ilal musyrikin niyabatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas yang kedua, yang pertama tadi menyusul Abu Bakar menyampaikan turunnya surat At-Taubah. Tugas yang kedua, Ali diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh kaum musyrikin yang berhaji waktu itu tentang hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam surat At-Taubah ini. Taib. Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hukum itu? Taib. Disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Ishaq, qala haddatsani Hakim bin Hakim an Abbad ibni Hanif an Abi Ja'far Muhammad ibni Ali annahu qala, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dia mengatakan. Nah, ini kita bisa lihat ada terputus sanadnya. Abu Ja'far di atasnya tidak disebutkan siapa sahabatnya. Abu Ja'far bercerita, lamma nazalat bara'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika surat At-Taubah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad kana ba'tha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu liyuqima lin-nasil hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Abu Bakar untuk memimpin manusia melaksanakan hajinya, dan Abu Bakar telah keluar dari Madinah. Qila lahu ya Rasulullah law ba'atsta biha ila Abi Bakrin. Lalu ada seorang sahabat yang mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seandainya engkau sampaikan ayat yang turun dalam surat At-Taubah ini dan hukum-hukum yang ada di dalamnya kepada Abu Bakar dan kaum muslimin yang sedang pergi berhaji. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab usulan itu. Beliau bersabda, la yu'addi anni illa rajulun min ahli baiti. Beliau menyetujui usulan itu. Dan beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang boleh untuk mewakili aku menyampaikan hukum ini kecuali seorang dari ahli baitku. Qala thumma da'a Ali bin Abi Thalib. Ini alasannya. Tidak boleh ada yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukum yang diturunkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ini kecuali ahli bait beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau memanggil Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib datang, faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ukhruj bi hadhil qisah min sadri bara'ah wa adzin fin nasi yauman nahri idza jitama'u bi Mina." Allah innahu la yadkhulul jannata kafirun wala yahujju ba'dal 'ami musyrikun wala yatufu bil baiti 'uryan. Taib. Pergilah engkau wahai Ali. Bawalah kisah dari awal surat At-Taubah ini kepada Abu Bakar. Setelah itu sampaikan kepada manusia yang ada saat itu, mereka yang menunaikan haji saat itu, yauman nahar, ketika hari nahar. Tanggal berapa? Yaumun nahar. Hah? Tanggal berapa yaumun nahar? Hari nahar. Hari sesembelihan. 10 Dzulhijjah. Saat tiba 10 Dzulhijjah, mereka menyembelih hewan hadyunya, berdirilah, sampaikan kepada mereka. Taib. Idza jitama'u bi Mina, setelah mereka berkumpul di Mina. Ala innahu la yadkhulul jannata kafirun. Ketahuilah oleh kalian bahwa tidak akan masuk surga seorang kafir pun. Wala yahujju ba'dal 'ami musyrikun. Yang kedua, sampaikan setelah tahun ini, tahun ke-9 Hijriah, tidak boleh ada lagi seorang musyrik yang bukan bagian dari kaum muslimin berhaji ke Baitullah Al-Haram. Wala yatufu bil baiti 'uryan, dan tidak boleh setelah tahun ini ada seorang yang melaksanakan haji dengan tidak memakai sehelai pakaian pun. Baik. Wa man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun fahuwa lahu ila muddatihi. Tapi siapa yang telah mengikat sebuah perjanjian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di situ ada perjanjian tentang pelaksanaan ibadah haji, maka tetap diberlakukan perjanjian itu. Baik. Meskipun setelah tahun ini, hanya sebatas apa yang tertulis dalam perjanjian. Fa kharaja Ali ibn Abi Thalib ala naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Adba. Lalu keluarlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menuju Makkah mengendarai salah satu dari unta betina Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan nama al-Adba. Hatta adraka Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keluarlah Ali sampai menemui Abu Bakar as-Siddiq. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Ali datang, beliau sudah faham kedatangan Ali tidak mungkin dari inisiatif pribadinya. Maka Abu Bakar bertanya, amirun au ma'mur, engkau diperintahkan untuk menjadi pemimpin atau engkau mengikuti aku? Faqala Ali bal ma'murun, lalu kata Ali, aku diperintah untuk mengikuti engkau, tidak menjadi pemimpin. Bergabunglah Ali setelah menyampaikan surat Taubah itu tadi. Thumma madaya faqama Abu Bakrin linnas al-hajj wal arabu idzaka fi tilka sanah ala manazilihi min al-hajj alladhi kanu 'alayha fil jahiliyah. Berjalanlah Ali bin Abi Thalib menyertai Abu Bakar As-Siddiq memimpin kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Dan di tahun itu bangsa Arab masih pada kebiasaannya menunaikan ibadah haji dan bercampurlah dengan kaum muslimin yang datang dari Madinah. Hatta idza kana yaumun nahr, maka ketika tiba hari nahr tanggal 10 Dzulhijjah, qama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berdirilah Abu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sesuai perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adzana finnasi billadzi amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyampaikan kepada manusia semuanya yang ada ketika itu tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa ajjalan nasa arba'ata ashhurin min yaumin udhina fihim, dan Ali memberikan tenggang waktu kepada mereka 4 bulan setelah hari ini. Jika ada sesuatu yang harus mereka bereskan di kota Makkah, dibereskan. Setelah itu tidak boleh lagi kembali ke kota Makkah. Liyarji' kullu qaumin ila ma'manihim wa biladihim. Setelah selesai 4 bulan, semua harus sudah kembali ke kampung halamannya, kembali ke negerinya masing-masing. Tidak boleh ada lagi seorang musyrik yang tinggal di Makkah. Taib. Thumma la ahda li musyrikin wala dhimmata ila ahadin kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun. Setelah itu, setelah semuanya selesai, maka perjanjian-perjanjian yang tersisa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disempurnakan. Setelah sempurna, tidak akan ada lagi perjanjian baru dan hukum ini berlaku untuk semuanya. Tidak boleh lagi musyrik masuk ke Makkah, tidak boleh lagi kafir masuk ke Makkah, tidak boleh lagi untuk melaksanakan ibadah haji setelah selesai semua itu. Falam yahujja ba'da dzalikal 'am musyrikun, maka setelah tahun itu selain yang memiliki perjanjian tidak boleh ada lagi seorang musyrik yang mereka melaksanakan lagi haji ke Baitullah Al-Haram. Qala walam yatuf bil baiti uryan, dan tidak boleh lagi untuk melaksanakan haji dengan kondisi tanpa berpakaian. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kenapa kok ada poin yang ketiga tentang dilarangnya haji dalam kondisi tidak berpakaian? Taib. Ma'asyiral akhwarahimani wa rahmakumullah. Hal itu karena memang terjadi di zaman jahiliyah dahulu, selain Quraisy dan anak keturunan Quraisy, jadi Quraisy ke bawah semua anak keturunannya, selain mereka tidak boleh bangsa Arab itu berhaji datang ke Makkah dengan berpakaian. Jadi wajib telanjang. Ketika mereka sampai di Makkah, baru jika ada yang diberikan oleh anak keturunan Quraisy sebuah pakaian, dia boleh memakai pakaian. Tapi kalau Quraisy tidak memberikan satu pakaian pun atau selembar kain pun, mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan haji dengan kain apapun. Betul-betul seperti itu, uryanan. Taib. Nah, itu berlaku. Taib. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan Islam sebagaimana kita sebutkan kemarin riwayatnya sebelum terjadinya Fathu Makkah, semua bangsa Arab mata mereka tertuju kepada Quraisy. Perkara Rasulullah SAW dengan Islam ini akan berakhir bagaimana tergantung kedudukan Quraisy. Kalau sampai Quraisy nanti tetap berhasil pada keistimewaannya, maka Nabi SAW dengan agama baru menurut mereka waktu itu tidak akan lama urusannya, selesai. Mereka tetap dengan aturan itu. Tapi kalau sampai Rasulullah SAW berhasil mengalahkan keistimewaan Quraisy di Makkah, menjadikan mereka bagian dari kaum muslimin, dari pengikutnya Muhammad SAW, maka mereka akan mengerti bahwa kebenaran ada di pihak Muhammad SAW. Jadi pertimbangannya adalah Quraisy. Ketika Fathu Makkah terjadi, berita itu menyebar di kalangan bangsa Arab. Ini yang selama ini mereka tunggu. Berarti kemenangan ada di pihak Rasulullah SAW. Agama yang dibawa beliau adalah Al-Haq. Sehingga ada potensi semua hal, semua hukum, perjanjian yang diberlakukan oleh Quraisy akan dibatalkan. Dan mereka bangsa Arab akan tunduk dengan putusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, putusannya adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu yang mereka tunggu. Maka ketika Ali bin Abi Thalib berdiri, mereka segera tahu, tidak perlu bertanya siapa Ali. Mereka segera tahu Ali bin Abi Thalib pasti menjadi wakil dari Nabi SAW untuk menyampaikan putusan. Dan putusannya adalah tidak boleh lagi seorang yang bukan dari bagian kaum muslimin untuk berhaji setelah tahun ke-9 Hijriah, dan tidak boleh lagi mereka melaksanakan haji dalam kondisi telanjang. Maka batallah keistimewaan Quraisy dan hukum yang ketika itu berlaku bagi selain dari Quraisy. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dua bait yang disebutkan oleh beliau tentang tiga kisah dalam satu peristiwa perjalanan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bait yang ke-90. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.